Nanti mau rintangan ada yang nurutin ya mas. Kamu mau lagu disini. Kalau kau yang baru mari lupa lupa. Thank you. Sudah cantik, suaranya bagus, bertalenta lagi. Kepanasan ya, Nak ya? Banget. Makasih, Jihan. Sukses ya untuk kalian.